Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa barakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Najjar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Shalat bab 9, bab salat tatawu, bab salat-salat sunnah, tatawu dari ta'ah, salat-salat yang merupakan ketaatan dan bukan salat-salat wajib. Sudah selesai pembahasan tentang salat rawatib, ini salat yang mengiringi salat-salat wajib. Barang siapa menjaga 12 rakaat, ya maka Allah SWT bangunkan, buatkan dia rumah di surga. Dan kita masih berbicara tentang sholat malam, ya tentang sholat witir. Disebutkan ya oleh Ibnu Majah wa ta'ala, hadis terakhir, hadis Khadijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, inna Allah amandakum bisholah, sungguhnya Allah SWT berikan pada kalian keutamaan dengan sholat, yaitu sholat salat malam, salat witir. Lafaz ini sahih. Sedangkan lafaz hiya khairu lakum, ia lebih bagus bagi kalian min khumrin na'am, ya dari na'am yaitu bisa unta atau sapi ataupun domba dan kambing yang dia itu merah, ya. Ini barang yang paling mahal, di antara yang paling mahal dari barang-barang orang Arab waktu itu. Lebih bagus daripada barang yang berharga, lafaz ini sahih. Ya. Dan dia itu adalah salat witir. Dalam menunjukkan keutamaan sholat tersebut antara sholat isya sampai terbitnya fajar, ini waktu subuh. Kemudian juga disebutkan ya warawa Ahmad an Amr bin Syaib an Nabihi an Jadi Nawaw, yang meriwayatkannya juga Imam Ahmad dari Amr bin Syaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini sudah kita bahas, ya. Riwayat dari Imam Ahmad ini adalah sahih, ya demikian. Walaupun di situ ada rawi yaitu Hajjaj bin Arta'ah, dhaif dia dan mudallis, tapi ada penguat hadis yang sebelumnya. Berikutnya kita teruskan hadis yang ke-19. Wa Abdullah bin Buraidah, dari sahabat Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. An-Nabi, dari bapaknya. Ini Buraidah bin Husayb. Ya demikian. Juga oleh Imam Sunani Al-Aslami. Ya demikian. Qala, beliau mengatakan nah di sini disebutkan ya dhaif karena itu ada Abul Munib Ubaidullah bin Abdullah dhaif. Ya demikian. Kalau kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dhaif, ya. Kalau dia itu sahih, ini saya menjadi hukum permasalahan salat witir atau salat malam itu wajib. Tapi benar adalah dhaif. Salat malam itu adalah sunnah. Walaupun untuk kita tidak menyanyiakan salat tersebut, salat yang paling bagus ya setelah salat wajib. Kalau Rasulullah berkata Rasulullah SAW, al-witru haqqun, witir adalah hak, ini wajib. Fama lam yutir falaysa minna, maka barang siapa yang tidak witir, maka tidak dari kami, tidak termasuk dari umat kami yang bagus. Kita ibah di sini. Akhrajahu Abu Dawud, bisanadin lajin. Mengeluarkannya Imam Abu Dawud dengan sanad yang lajin, lin, ini lemah. Wasau hakim, hakim sesuaikan do'id, jadi sudah kita sebutkan. Ya. Dan berikutnya, hadis yang ke-20, itu hadis yang ke-350. Wan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, mengatakan ini sebagai hukum juga, ya, tentang sholat witir itu paling banyak, sholat witir, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat malam, ya, ungkapan-ungkapan yang sudah pernah kita sebutkan, semua adalah sholat malam semuanya ini, bahwa tidak lebih dari 11 rakaat. Ya demikian. Di situ ada ulama-ulama yang berpendapat sampai 23 sampai 40 berpedoman dengan hadis Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Bukhari Muslim juga sudah lewat, itu salat lail masna, salat malam dua terus. Ini ada sampai 40 dan sebagainya. Kalau di Masjidil Haram kan sampai 20 lebih itu kan. Tapi insyaallah ini lebih tepat, ulama ini permasalahan khilaf ya di antara para ulama. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ma di sini nabi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu menambah di Ramadan, di bulan Ramadan wala fi ghairi, dan tidak juga di selainnya, selain bulan Ramadan. Yani tidak pernah menambah ala ihda asra rakaat atas 11 rakaat. Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau salat 4. Ini langsung 4 kemudian salam. Ini menunjukkan juga boleh seorang salat malam langsung 4 kemudian salam boleh. Walaupun sudah kita bahas ya yang afdal adalah 2-2. Jadi di sini menunjukkan boleh, tetapi yang afdal adalah 2-2. Jadi kita semua tadi harus sambil bin Umar Qadran Umar, Bukhari Muslim juga. Fala tas'al an husnihina wa dunihina, jangan kau bertanya tentang bagusnya mereka ini, ini rekat-rekat ini, dan panjangnya. Ini sangat bagus, sangat panjang. Suma yusoli arba'an, kemudian Nabi sholat 4 rekat lagi, berarti 8. Fala tas'al an husnihina wa dunihina, jangan kau bertanya tentang bagusnya mereka ini dan panjangnya mereka ini. Pernah ini Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu salat di belakang Nabi satu rakaat saja, Nabi membaca surat Al-Baqarah kemudian dilanjutkan surat Al-Imran. Ya, Al-Baqarah kemudian langsung surat An-Nisa kemudian surat Al-Imran. Berapa ini satu rakaat? Ya, hampir 5 juz atau sekitar itu. Tsumma yusholli salasan, kemudian Nabi salat 3 rakaat, 3 langsung salam. 11 berarti. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Jadi Nabi tidur kemudian witir. Kalau kita kan tidur kemudian salat malam atau witir, maka apa? Wudu lagi kan? Kenapa? Karena yang rajih sudah lewat bahwa tidur itu membatalkan wudu. Qala, maka Nabi SAW boleh mengatakan ketika ditanya, apa engkau engkau tidur ya sebelum witir, atanamu apakah engkau tidur sebelum witir, wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW boleh mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya, sesungguhnya kedua mataku tanaman, keduanya tidur, wala yanam qalbi, dan tidak tidur hatiku. Jadi Nabi sadar. Ya demikian. Mutawana li hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Kalau kita umpamanya 4 rakaat dulu sebelum tidur, kemudian nanti tambah lagi setelahnya, ya tidak lebih dari 11 rakaat. Wa bi riwayatil lahumah, dalam riwayat keduanya Bukhari Muslim juga, anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita jangan mencela di sini ya, jangan mengatakan karena Aisyah perempuan yang meriwayatkan, tidak boleh mencela. Ini sahih Bukhari Muslim. Ya demikian. Dan memang ini adalah dari apa? Apa yang boleh perhatikan ketika Nabi SAW sholat? Karena Nabi banyak di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan riwayat keduanya, anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli min al-lail asr rakaat, adalah Nabi SAW beliau sholat di malam hari 10 rakaat. Yutiru bi sajdah, beliau witir dengan satu sujud. Ini satu rakaat. Wa yarka'u rak'atayn fajr, kemudian beliau ya sholat sunnah fajar ini sebelum sholat subuh 2 rakaat. Fatilka salas asrata rakaat, maka itu berarti menjadi berapa? 13 rakaat. Jadi sholat malam kemudian adzan, ya ada adzan, Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh, berarti semua menjadi 13. Ya demikian. Sebenarnya juga menyebutkan di situ ada hadis, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum 11 ini membuka sholat dulu dengan bacaan yang pendek 2 rakaat, berarti 13 juga. Ya, sebagian menyebutkan demikian. Kemudian berikutnya, ya, wanha masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, beliau salat di malam hari salasa asrata rakaat. Ini dalil jelas juga Nabi salat 13 rakaat. Dengan rincian tadi kita sebutkan, 11 rakaat tadi kita sebutkan, ya boleh 4, 4, 3, boleh 2, 2, 2, yakni 11 dan 1. Ya, di sebelumnya apa 2 rakaat yang ringan. Ini dalilnya. Nabi sholat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khams. Ya, di antara tata caranya di sini disebutkan beliau witir dari 13 ini 5. Ya, 2 2 2 2 berarti 8. Tambah 5 berarti 13. Ini witirnya langsung 5. La yajlis fi syai'in, tidak duduk di dalam sesuatu pun illa fi akhirnya, kecuali di akhirnya. Ini tidak tasyahud akhir kecuali di akhirnya. Jadi lima itu beliau yakni biasa salat kemudian langsung tasyahud akhir yang terakhir. Ya ini tata cara berikutnya dari salat malam. Ya, yaitu witir dengan lima rakaat. Wa ana demikian juga masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini tata cara-cara dari ya. Jadi salat malam disebut oleh manajer orang tadi di sini. Ya, bermacam-macam. Tadi riwayat baru kita baca itu adalah di Bukhari Muslim yang 13 rakaat tadi. Ya itu. Kemudian beliau 5 rakaat witir ini tidak duduk kecuali di akhirnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim aja. Ya itu. Cuma Bukhari tidak mengeluarkan. Kemudian berikutnya tambahan wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau belum mengatakan, kalau ini Bukhari Muslim. Mingkuli lail, di setiap malam qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Ini maknanya. Ini dari setiap malam Nabi pernah witir di situ. Jadi boleh kita membaca salat malam jam 10. Kemudian besoknya jam 1, misalnya lagi jam bapaknya jam 3, boleh. Wa antaha witruhu ila sahar. Dan berakhir witir beliau sampai waktu sahur. Ya, sebelum adzan subuh itu. Wa tafaqqun alaihima. Ini sebuah Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Ya ini semua menunjukkan tentang tata cara salat witir, salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan keutamaan salat malam. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah di dalam faedah. Beliau menyebutkan faedah fi hikmati syariati nawafil. Faedah kenapa disyariatkan salat sunnah nafilah tambahan-tambahan. Sekali Imam Ahmad rahimahullah sahih ya. Dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bisa ditulis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awalu ma yuhasab bihi abad. Pertama kali yang dihisab hamba itu adalah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, salatu. Salatnya. Pertama kali dihisab adalah salatnya. Sehingga jangan bolong-bolong salat itu. Ya, jangan terlambat juga. Fa'ingkana atamaha, apabila dia menyempurnakan sholat-sholat tersebut, kutibat al-utamah, maka dituliskan sempurna. Berarti amalan dia sempurna. Ini keutamaan sholat ini. Kalau sholatnya baik, maka Allah sempurnakan dia, catatan amalannya. Wa'ilam yakun atamaha, kalau dia tidak menyempurnakan sholat tersebut, kalau Allah ta'ala li malaikatihi, maka Allah mengatakan pada malaikatnya, unduru hal tajiduna li abdi, lihatlah oleh kalian, apakah kalian mendapati untuk hambaku ini, minta tatawu dari sholat sunnah tatawu patukan miluna biha, untuk kalian menyempurnakan dengannya faridho tahu, ini wajibnya, sholat wajibnya dia itu. Jadi sholat sunnah ini untuk penyempurna kalau kita kurang dari sholat wajibnya. Sama zakat katanya, kemudian zakat juga kalau zakatnya yang sunnah tidak ada, ada bisa menyempurnakan yang wajib itu. Sama taqatul amal ala hasbi dzalik, kemudian diambil amalan sesuai dengan itu. Ya demikian. Baik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.